Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpendapat, kasus mafia pajak dan mafia hukum yang belakangan mencuat serta terungkap ke publik sebenarnya bisa jadi momentum baik untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di tubuh aparat serta sistem pemerintahan dan birokrasi di negara ini. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, Bapak melihat kasus-kasus mafia pajak dan mafia hukum bisa jadi momen untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di kalangan aparat penegak hukum. Dan jadi momen baik untuk Kapolri yang baru ya, Pak? Iya, karena apa? Timur ini kan pribadinya tuh relatif bersih ya, kan? Ya, tidak dikenal pemimpin yang kotor lah gitu. Jadi dia ada momentum, ada dukungan yang kuat dan karakternya kuat gitu. Problem utama dari Timur selama ini kepemimpinannya kan lebih ke persoalan pengamanan, unjuk rasa, HAM segala macam dan itu dia lumayan bagus. Saya ikut meriksa dia dulu waktu kasus 98 sama kasus Semanggi 2 itu. Lantas apakah ini bisa jadi momen juga bagi institusi lain seperti Kejaksaan, Pak Her? Kalau orang yang pernah berhubungan dengan hukum mulai dari polisi sampai hakim, jaksa itu paling sadis kalau jaksa itu. Jaksa mana ada orang berhubungan dengan jaksa nggak keluar duit. Polisi kadang-kadang masih kasihan, masih bisa dinego lah gitu kan. Tapi jaksa nggak mau. Dan kita bisa pesan, coba aja cari jaksa, kita kasih duit suruh nangkep orang lawan kita gitu, dia lakukan, padahal itu kan tugasnya dia. Tapi Pak Her, apakah Anda memang punya bukti? Mengingat menuduh tanpa bukti bisa jadi masalah kan Pak? Iya, saya pernah ngasih data itu, kita kasih data aja, kan bantu pekerjaannya dia nih, dikasih data gitu. Minta duit dia, gimana? Kalau memang kondisinya seperti itu, mengapa tidak ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan, Pak Her? Karena dari atasnya nggak mau motong, siapa nggak mau ngir gaji dari atas itu. Barang kita kalau di atasnya lemah, kepemimpinannya lemah, kan ke bawahnya nggak anu, diikuti aja gitu. Jadi perlu langkah potong generasi ya, Pak Her? Kalau jaksa mungkin perlu 1,5 generasi lah itu. Kita didik jaksa yang sekarang lagi sekolah SMP gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.